Sayap menembus awan jingga, mega-mega berai diterjang halilintar. Hati bagai pisau merobek sanksi, hari ini telan semua masa lalu. Aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Haruslah dijaga, mata hati haruslah diasa. Nyanyian jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah diasa. Gracias.